بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab Dhul Bahiyyah Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Terakhir kita bahas itu tentang ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala, wa idza safara aqra'a bainahunna, bahwa apabila seorang safar mempunyai istri lebih dari satu, akra'a, ini diundi, siapa yang akan safar bersamanya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Karena apabila tidak diundi, maka dia yang tidak berbuat adil, akan condong salah satunya. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, walil mar'ati an tahaba naubataha aw tusaliha az-zawj ala isqatiha. Perempuan boleh untuk menghadiahkan mabitnya kepada istri yang lain, sebagaimana yang telah dilakukan oleh siapa? Saudah ibnu Zam'ah, yang memberikan mabitnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, fa hadza jaiz. Au tusalih az-zawj ala isqatiha, yakni dengan cara mendamaikan, bagaimana yakni walaupun dengan cara bagaimana, yakni misalkan si istri sakit kemudian menggugurkan kepada suaminya, silakan kamu ke sana, ini ke istri yang sana, dihadiahkan mabitnya yang asalnya satu hari menjadi dua hari, yakni saling mendamaikan satu dengan yang lain. Ini caranya bisa yakni dengan tadi yang sebagaimana kita sebutkan, menghadiahkan. Qala wa yuqimu 'inda al-jadidah al-bikr sab'an wa thayyib thalathan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang seseorang yang baru menikah, istri kedua atau istri ketiga. Apabila istri baru menikah kembali, ya apabila seorang suami baru menikah lagi, dikatakan oleh Syaukani yukimu indal jadidah, istri yang baru, al-bikir, apabila perawan sab'an, maka tinggal bersamanya tujuh hari. Wa sayyib salasan, sayyib janda tiga hari. Ini masalah yang berkaitan seseorang, yaitu seseorang yang menikah kembali dan Allah menikah yang kedua bikir perawan, maka dia tinggal dengan perawan tadi tujuh hari, kemudian setelah itu dibagi rata dengan istri-istri yang lain. Dan apabila sayyib, apabila janda, aqama indaha, maka dia tinggal dengannya tiga hari. Istri kedua menikah dengan seorang suami, menikah lagi dengan janda istri keduanya, maka tinggal dengannya tiga hari. setelah itu dibagi rata dengan istri yang lain. Berdasarkan dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam di Anas radhiyallahu taala anhu, qala min sunnah idza tazawwaja ar-rajulu bikr 'ala sayyib aqama 'indaha sab'an. Termasuk dari sunnah ini jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tazawwaja ar-rajulu bikr 'ala sayyib, seorang yang menikah bikr dengan menikah bikr perawan, ala sayyib, ini bukan janda, aqama 'indaha sab'an, maka tinggal bersamanya sab'an, 7 hari. Tsumma qasama, kemudian setelah itu bagi rata mabit. Wa idza tazawwaja sayyib aqama 'indaha salasan, apabila seseorang menikah yang kedua kalinya dengan sayyib, dengan janda, aqama 'indaha salasan, dia tinggal bersamanya 3 hari. Tsumma qasama, kemudian dibagi rata. Setelah itu, hadis muttafaqun alaih. Hadis ini yang berkaitan seseorang yang menikah kembali. Bahkan para ulama menyebutkan ini merupakan dalil tentang seseorang yang diperbolehkan menikah kembali. Dan apabila dia menikah lagi dengan bikir, maka tinggal 7 hari. Tinggal dengannya 7 hari. Nah. Sedangkan sayyib 3 hari. Nah. Dan para ulama menyebutkan kenapa berbeda antara perawan dengan janda. Dikatakan oleh para ulama bahwa perawan, nah, dia tentunya lebih banyak membutuhkan, yakni baru pertama kali menikah, yakni baru bersentuhan dengan laki-laki, sehingga ketika dia baru saja, nah, yakni tidak apabila langsung dibagi, yakni 3 hari langsung, sehingga Allah ditakutkan, yakni belum kuat untuk dilepas. Nah, kenapa? Karena baru menikah, sehingga kasih sayangnya lebih banyak. Nah, dan juga para ulama menyebutkan liana raghbah rajul fi bikr aktsar min raghbatihi sayyib. Keinginan seorang laki-laki terhadap perawan itu lebih banyak keinginannya dari janda. Keinginannya dari janda. Sehingga mabitingannya malam pertama dihitung sampai 7 hari 7 malam, lebih banyak. Nah, lebih banyak. Bikhilaf sayyib, janda. Mungkin janda walaupun sudah menikah, yakni dia menikah dengan janda, dia sebelumnya pernah menikah, tahu bagaimana berumah tangga karena sebelumnya dia pernah berumah tangga dengan laki yang sebelumnya, sehingga mengetahui yakni ketika menikah malam pertama muamalah dengan suaminya, itu semuanya dia sudah paham sebelumnya. Bahkan kadang sudah tidak malu kembali. Berbeda dengan bikir perawan. Masih malu. Dengan ini para ulama dikembangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa istidannya seorang bikir, na'am, ketika seorang akan menikah itu pun dengan diam. Kenapa? Karena bikir ketika ditanya, kamu mau menikah? Kadang dia malu, tersipu malu. Sehingga kadang diam atau senyum saja. Itu tandanya dia mau menerima. Berbeda dengan sayyib. Kalau sayyib, ketika ditanya, kamu mau menikah dengan si fulan? Nah, ketika dia sebelumnya sudah menikah, atau ada keinginan sehingga dia mengatakan, ya saya mau. Kenapa? Karena dia sudah paham dua rumah tangga sebelumnya berbeda dengan bikir perawan. Nah, ini tafriqah bainal bikir wa thayyib Allah taala. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan seseorang untuk menikahi dengan bikir. Nah, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas. Nah, dan ada seorang sahabat ketika ditanya, apakah engkau menikah bikir atau sayyib? Dia mengatakan sayyib. Nah, kenapa dia menikah dengan sayyib? Tidak salah Jabir. Karena dia mempunyai anak. Ini Jabir mempunyai anak. Dan dia ingin menikah dengan sayyib yang bisa untuk mengurusi anaknya. Kenapa? Karena dia sudah berumah tangga. Mungkin dia juga sayyib punya anak. Sehingga ketika berumah tangga, sudah bisa berumah tangga bahkan mendidik anaknya. Ini Jabir kalau tidak salah radhiyallahu taala anhu, yakni ketika menikah dengan sayyib. Kan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk menikah dengan bikir. Nah. Baik. Sehingga seseorang ketika menikah 7 hari setelah itu bagi rata lagi dengan istri-istrinya. Kalau sayyib 3 hari kemudian setelah itu bagi rata dengan istri-istrinya. Ini apabila menikah yakni lebih dari satu. Nah. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala yajuz al-azl. Wala yajuz al-azl. Tidak boleh seseorang untuk al-azl. Ma huwa al-azl? Dikatakanlah para ulama bahwa al-azl huwa naz' al-dhakar min al-farj wa inzal mani kharij. Hada huwa al-azl. Itu mengeluarkan zakar min al-farj dari kemaluan wanita, wa inzal mani al-kharij, dan mengeluarkan air mani di luar. Ini makna dari al-azl. Tayib. Sekarang kita akan membahas tentang pembahasan al-azl. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan tentang al-azl ketika para sahabat bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam tentang al-azl. Nabi mengatakan dzalika al-wa'dul khafi. Al-wa'du al-khafi. Apa itu al-wa'dul khafi? Al-wa'd itu mengubur hidup-hidup. Al-khafi secara tersembunyi. Sebagai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu? Wa wa'dul banat, dan mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika tentang azl huwa wa'dul khafi, seperti mengubur hidup-hidup. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang permasalahan al-azl. Nah, Nabi mengatakan bahwa al-azl dzalika wa'dul khafi, sebagaimana dalam hadis Hudzaifah, dalam hadis Judamah binti Wahb yang dikeluarkan Imam Muslim, dan juga dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu kunna na'zil ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an yanzil. Walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'an. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, fabalagha dhalika an-nabiyullah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana anhu. Dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi bahwa kunna na'zil, kami melakukan azl pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'an yanzil dan Qur'an waktu itu turun. Naam. Walau kana syai'an yunha, apabila itu sesuatu yang dilarang. Walau kana syai'an yunha anhu lanahana anhu al-Qur'an, maka akan dilarang oleh Al-Qur'an. Naam. Sumutafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim bahwa hal ini telah sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, falam yanhana anhu, dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak melarangnya. Permasalahan azl, ada yang mengatakan diperbolehkan mutlakan, ada yang mengharamkan, dan ada juga ulama yang memperbolehkan biizniha, dengan izin dari si istri. Mereka yang mengharamkan, karena ini adalah merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah, yafa'aluna khasyata imlak, takut kelaparan, sehingga mereka tidak punya apa, punya anak sedikit, tidak mau punya anak yang banyak. Azl. Dan sebagian ulama mengatakan ya juz mutlakan, para nabi lam yanha dalik, sebagian dalam hadis Jabir qabalaga dalikan nabi sallallahu alaihi wasallam falam yanhana anhu. Sebagian ulama mengatakan bijawazil azl, diperbolehkan al azl biidniha, dengan izin. Wahada huwa sahih. Ya, ini diperbolehkan seseorang al-azl biidniha, dengan izin dari si istri. Sebagaimana dalam hadis Jabir, kunna na'zil ala ahli Rasulullah SAW. Ini terdapat hukum rafa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena disebutkan ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang Muslim, fabalagha dzalika an-nabiyullah. Fabalagha dzalika nabiyullah. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabalagha dzalika nabiyullah sallallahu alaihi wasallam falam yanhana anhu, maka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya. Dan seseorang apabila dia al-azl dalam rangka qata' an-nasl, fa hadha ma yajuz. Qata' nasl itu sudah enggak mau punya anak lagi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwadul wadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikailah oleh kalian wanita yang penyayang dan punya anak banyak, bisa punya anak banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena nanti kita akan memperbanyak umah yaumal qiyamah. Sehingga seseorang yang al-azl dengan niat qata' nasl, fa hadha ma yajuz. Naam. Sedangkan dengan sebab menyusui, karena misalkan istrinya baru menyusui, punya anak yang masih baru 2 bulan, 3 bulan misalkan, atau baru 6 bulan, agar sempurna susuannya, karena sempurnanya susuan adalah 2 tahun. Nah, sempurna susuan, agar karena sebaik-baiknya susu adalah susu ASI dari air susu ibunya. Nah, 6 bulan susu ASI murni, setelah 6 bulan baru makan sedikit-sedikit dan ASI tetap diberikan. Haulaini kamilain, 2 bulan itu susuan yang sempurna. Nah, dan juga tarbiyatul aulad, dalam rangka tarbiyatul aulad, yakni sudah menyusui dan dia si istrinya sudah siap lagi untuk bisa hamil lagi, fahada jais fala ba'sa. Nah, sedangkan mimbab al-qata' nasl, sudah mempunyai anak lagi misalkan, fahada ma yajuz, fahada ma yajuz, wallahu ta'ala alam. Kenapa al-azl yajuz biidniha, dengan izin istri? Karena istri juga punya hak. Seorang istri juga punya hak ketika berhubungan. Kalau si istri tidak ridha, fahada ma yajuz. Fahada ma yajuz. Nah, kalau si istrinya ridha dengan duga dengan dari bab agar tadi menyusui anaknya, agar sempurna susuannya, tarbiyatul aulad. Nah, fahada jais. Fahada jais. Allah Ta'ala alam. Ini mana dari al-azl. Baik. Sisanya tinggal satu lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Itu ithyanul mar'ah fi duburiha insyaallah pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahu wa subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin.